إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ibu-ibu muslimah dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih berada di Kitabul At'imah. Kitabul At'imah, kitab yang berkaitan dengan makanan. Setelah dijelaskan jenis-jenis makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan, kemudian di antara cara yang dihalalkan adalah dengan cara berburu. Kemudian kita akan memasuki bab az-zabhu, bab tentang penyembelihan. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan bab as-said, tentang buruan. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, huwa ma anhara ad-dama wa fara al-awdaja wa dhukira ismullahi alayh. Penyembelihan yaitu perbuatan yang mengalirkan darah. Ma anhara ad-dam, ya, mengalirkan darah. Wafar al-audaj, dan memutuskan urat-uratnya. Wa dhukira ismullahi alaih, dan disebutkan nama Allah pada hewan sembelihan. Walau bihajarin au nahwihi, walaupun menggunakan batu atau sejenisnya. Malam yakun sinnan au dhufra, selama tidak menggunakan gigi atau kuku. Di sini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah pertama menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya penyembelihan. Artinya hewan yang disembelih menjadi halal, ya, yaitu dengan cara mengalirkan darahnya, tentu menggunakan alat yang dapat melukai, pisau, batu, atau yang semisalnya. Kemudian memutuskan urat-uratnya. Cukup sebenarnya ketika menyembelih hewan, kambing misalnya, yang terputus 3 jalur yang seluruhnya ada di leher hewan tersebut. Yang pertama disebut hulqum, ini jalur pernapasan, diputus, ya, jalur pernapasan, kalau kita kenal tenggorokan, ya. Kemudian yang kedua 2 urat leher, dan yang ketiga jalur makanannya, Ini disebut kerongkongan. Naam. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, sembelihan yang sah ada empat keadaan, ya. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Artinya, kalau terputus empat hal tersebut, yaitu tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher, semuanya terputus, itu sepakat sah penyembelihannya. Dan itu yang paling afdol. Tapi bagaimana kalau tidak terputus seluruhnya, ya? Ada silang pendapat di kalangan ulama, perbedaan pendapat di kalangan mereka, tapi yang kuatnya sah apabila yang terputus dua urat leher dan tenggorokan, ya, atau dua urat leher dan kerongkongan, atau dua urat leher saja. Ini semuanya menurut pendapat terkuat, hewan sembelihan itu sah. Adapun kalau yang terputus hanya tenggorokan, ya, tenggorokan saja, maka ini tidak sah. Begitu juga kalau yang terputus kerongkongannya saja, jalur makanannya saja terputus, ini juga tidak sah. Ya. Atau yang terputus salah satu dari dua urat leher, kan urat lehernya ada dua. Ini yang terputus hanya satu. Ini juga tidak sah. Menurut pendapat yang terkuat. Makanya ketika menyembelih, orang yang menyembelih harus paham target yang harus terputus itu bagian mana saja. Dia harus kenal. Dia harus tahu mana tenggorokan yang itu merupakan jalur pernapasannya. Kita putus supaya dia gak bisa nafas lagi. Demikian juga jalur makanannya. Kita putus. Ya. Makanya biasanya kita kalau nyembelih kambing, kambing itu baru habis makan, ya, karena sehat, nafsu makan, terus giliran dia disembelih, ini kadang masih keluar lagi jalur, lewat jalur makanan itu, karena memang kita putus. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syaukani wa faral audaj, yaitu dengan cara memutus urat-uratnya. Dan yang afdal adalah tiga jalur tadi semuanya terputus. Jalur pernapasannya, jalur makanannya, dan dua urat lehernya. Kemudian kata Al-Imam Asy-Syaukani, wa dzukira ismullahi alaih, dan disebut nama Allah. Ya. Yani kita menyebutnya, membaca bismillah, yang disebut tasmiyah. Ya, kita lakukan sebelum menyembelih. Adapun kita membaca tasmiyah bismillah, tapi kemudian tiba-tiba ada yang manggil darurat, akhirnya enggak jadi disembelih ini. Dia urusi dulu, ya. Ada yang manggil, dia selesaikan urusannya. Berarti kan terputus dengan jeda waktu yang lama. Maka dia harus mengulangi lagi. Jangan langsung dia menyembelihnya, ya, tanpa mengulangi tasmiyah. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Janganlah kalian makan, ya, daging atau hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Ya. Jadi kalimat lam yuzkar ismullah alaih menunjukkan bahwa tasmiyah dibaca ketika menyembelih. Tidak terputus oleh jeda waktu yang lama. Naam. Jadi pakainya tasmiyah, bukan basmalah komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya? Ya pertama, inilah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasmiyah saja. Seperti mau makan, tasmiyah. Mau wudu, tasmiyah. Yaitu ucapan bismillah. Tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian juga ketika menyembelih. Bismillah. Tanpa menyebut dua nama Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena memang enggak cocok. Kalau dibaca. Di tempat ini. Ya. Sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua sifat yang menunjukkan kasih sayang Allah. Makanya enggak pas nyembelih hewan tapi disebut dengan dua nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tapi sambil nyembelih. Wallahu taala alam. Ya. Lalu bagaimana kalau seseorang ragu terhadap suatu daging yang dia terima karena pemberian dari orang, sementara dia gak tahu apakah daging yang dia terima ini menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa satu kaum berkata, ya, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri. Ya Rasulullah, sesungguhnya satu kaum mendatangi kami dengan membawa daging. Namun kami tidak tahu apakah disebut nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Apa kata Nabi? Sammu alaihi antum wa kuluhu. Ucapkanlah bismillah oleh kalian dan makanlah ia. Nah, ini jadi kemudahan yang ada dalam syariat kita. Ya. Daging itu daging yang halal, kita tahu ini daging sapi, daging kambing, daging ayam, atau daging-daging halal lainnya. Tapi kita ragu ketika disembelihnya membaca bismillah ataukah tidak. Maka solusinya kata Nabi, ucapkan bismillah oleh kalian, habis itu makan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ma anharaddam, yaitu mengalirkan darah, memutuskan urat-urat dan menyebut nama Allah. Ya. Adapun kalau menyebut nama Allah tapi caranya tidak mengalirkan darah, ya seperti disetrum, dicekik atau dipukuli, dimasukkan ke air panas yang mengakibatkan hewan itu mati, ya, maka statusnya bangkai, haram dimakan, walaupun sebelum menyetrum, sebelum merendamnya ke air panas, dia membaca bismillah. Gitu ya. Nah. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan walau bihajarin au nahwihi. Pokoknya yang terpenting dialirkan darahnya. Itu dengan cara melukai bagian tertentu. Walaupun dengan menggunakan batu atau semisalnya, pokoknya yang tajam. Malam yakun sinnan au dhufra, selama dia tidak menggunakan gigi atau kuku. Karena memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rafi' bin Khudaij dalam As-Sahihain, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi faqulu." Alat apa saja yang bisa mengalirkan darah, bisa melukainya, dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah oleh kalian. Malam yakun sinnan au dhufura, selama bukan pakai gigi atau kuku. Gigi itu bagian dari tulang. Ya, kata Nabi, sa'uhadditsukum an dzalik, aku akan memberitahu kepada kalian, ammas sinnu fa'almun, adapun gigi tiada lain dia adalah tulang. Wa ammaz dzufuru famudal habasyah, sementara kuku itu adalah pisaunya kaum Habasyah. Ini ada bentuk tasyabbuh. Nah, namun alhamdulillah kita di zaman sekarang ini mudah sekali untuk mendapatkan alat menyembelih yang tajam. Tapi kalau dalam kondisi tidak mendapati pisau, golok atau yang semisalnya, karena kondisi darurat di tempat yang jauh dari rumah, tapi kita mengharuskan menyembelih hewan, ya, kalau enggak disembelih maka dia akan menjadi bangkai karena sedang sakit atau sekarat karena satu hal tertabrak misal, ya, maka boleh supaya halal pakai alat apa saja, diantaranya batu misal. Batu itu tajam seperti yang dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahwa mereka mempunyai ternak kambing, ya, yang digembalakan oleh apa, budak perempuan. Nah, kemudian di antara ternak kambing itu ada yang tengah sekarat, ya, lagi sekarat dia. Maka budak perempuan itu pun yang menggembalanya memecahkan sebuah batu. Untuk apa batu itu dipecahkan? Supaya runcing. Lalu dia ambil bagian batu yang runcingnya itu, dia gunakan untuk menyembelih kambing tersebut. Ya. Akhirnya orang-orang berkata, jangan, jangan dimakan dulu. Sampai kita tanya kepada Nabi SAW. Atau kita utus seseorang untuk bertanya kepada beliau tentang hal ini. Karena mereka ragu, akhirnya mereka mengutus seseorang untuk menanyakannya kepada Nabi SAW, apakah halal kambing tersebut yang disembelih menggunakan batu dan dilakukan oleh seorang budak perempuan. Maka ternyata Nabi SAW, ya, memerintahkan mereka untuk memakannya, yakni halal, boleh dimakan. Ini dalil bahwa alat menyembelih enggak harus pisau, pokoknya sesuatu yang tajam ya dapat mengalirkan darah. Dan juga ini dalil bahwa sembelihan seorang perempuan itu halal dan boleh kaum perempuan menyembelih, apalagi kurban. Dan juga walaupun dia statusnya sebagai seorang budak. Nah, jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari syarat sahnya penyembelihan, ya, yang pertama, orang yang menyembelih adalah orang yang diizinkan oleh syariat, yaitu mumayyiz, bukan anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil pegang pisau, kemudian ada ayam, dia sabet pakai pisau itu, terus apa, ayam itu mati, maka tidak halal dimakan. Ya. Kemudian juga dia harus orang yang waras, sehingga orang gila sembelihannya tidak halal. Kemudian muslim atau ahlul kitab. Ini syarat yang pertama. Orang yang menyembelih adalah orang yang diizinkan oleh syariat. Syarat yang kedua tadi, ya, menggunakan alat yang dapat melukai, ya, dan mengalirkan darah. Apakah pisau? Ini yang paling utama. Semakin tajam tentu semakin afdal. Atau kalau tidak pakai yang lain, enggak apa-apa, pakai batu, kayu, atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, memutuskan tiga jalur, yaitu kerongkongan, tenggorokan, dan dua urat leher. Tapi tidak boleh memotong lehernya sekaligus sampai putus kepalanya. Ya, karena kalau seperti itu, bisa jadi yang mengakibatkan hewan itu mati bukan karena disembelih, tapi karena patah lehernya. Ya. Nah. Dan ini termasuk perbuatan yang dicela di dalam syariat agama kita. Jadi kalau menyembelih hewan jangan langsung diputus. Ya. Sampai lepas kepalanya. Kemudian yang keempat, membaca tasmiyah, yaitu bismillah. Kalau dia mau menambah dengan Allahu Akbar, itu juga boleh. Karena ada riwayat yang menyebutkan hal seperti itu. Selanjutnya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yahrumu ta'zibu dzabihati والمثلت بها وذبحها لغير الله. Ya. Dan diharamkan menyiksa hewan sembelihan. والمثلح. مثلح. Memutilasinya. Dan dzabhuha li ghairillah. Menyembelih hewan tapi untuk selain Allah tujuannya. Jadi yang diharamkan di sini ada tiga. Pertama, menyiksa hewan. Walaupun itu hewan akan disembelih. Ya. Dalilnya jelas. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitlah. Jika kalian membunuh maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Jika kalian menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Bagaimana itu cara yang baik? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan alatnya dulu, pisaunya dulu. Wal yurih dzabihatah. Dan hendaklah dia membuat senang hewan sembelihannya. Ya. Naam. Kemudian enggak boleh memutilasi. Karena ini mengandung unsur penyiksaan. Misal apa? Belum jelas kematiannya langsung ya dipotong apanya? Kakinya. Dipotong buntutnya. Nah, dan yang ketiga yang diharamkan di sini kata Imam Asy-Syaukani, menyembelih untuk selain Allah. Ini jelas sudah berlalu pembahasan kita berdasarkan firman Allah Taala, "Wa ma uhilla li ghairillah." Ya, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Adapun kalau untuk menyambut tamu, menyambut orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, ya, maka itu perkara yang sunnah. Nanti akan ada pembahasannya pada bab adh-dhiyafah, tentang bertamu. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza ta'azzara dzabhu liwajhin jaza at-ta'nu war-ramyu wa kana dzalika kadzabah. Ini pembahasan yang ketiga tentang hewan yang sulit disembelih. Kata Imam Asy-Syaukani, apabila tidak memungkinkan menyembelih karena satu sebab, ya, misal mau disembelih ternyata hewannya kabur, ngamuk, ya kan kadang terjadi ya, biasanya menyembelih sapi atau kerbau atau unta, tiba-tiba ngamuk, orang yang memegangnya nggak bisa mengendalikan, malah terpental. Bagaimana ini cara menyembelihnya? Atau misalnya lagi ngamuk, terus ada sumur, kecebur dia di sumur, nggak kelihatan kecuali bagian belakangnya. Ini nggak mungkin disembelih di leher, atau misalnya secara normal. Maka kata Imam Asy-Syaukani, boleh, ya, dengan memanahnya atau melukai bagian manapun yang bisa mempercepat kematiannya, ya, dan itu halal hukumnya, artinya termasuk yang boleh dimakan dagingnya tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rafi' bin Khadij, ya, dalam As-Sahihain, bahwa kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan, ya, tiba-tiba ada seekor unta yang melarikan diri dari kawanannya. Sementara mereka gak punya kuda. Artinya unta kalau kabur, ini dikejarnya jangan pakai unta lagi. Sama kecepatannya. Biasanya pakai kuda, karena lebih cepat. Ya. Akhirnya salah seorang di antara yang ada di situ memanah unta tadi yang kabur dan mengenainya. Ya. sehingga mati. Apakah boleh dimakan daging unta tersebut yang mati karena dipanah? Nabi SAW membolehkannya. Beliau bersabda, "Inna li hadhihil baha'ima awabida ka awabidil wahsyi." Sesungguhnya hewan-hewan ini memiliki sifat-sifat liar. Ya. Suka menghindar dari manusia. Sebagaimana sifat liar hewan buas. Fama fa'ala minha hadza fa'alu bih hakadha. Nabi membenarkan. Jadi walaupun ini hewan ternak, ya kan? Sapi, kambing, unta, ini kan hewan ternak, asalnya jinak. Tapi yang namanya binatang, kadang dia punya sifat liar. Apalagi mau disembelih, dia ngamuk kadang. Menghindar, kabur. Maka kata Nabi SAW, hewan apa saja dari hewan-hewanan ternak tersebut yang melakukan hal seperti ini, dia kabur, gak bisa disembelih secara normal, maka lakukanlah oleh kalian seperti ini padanya. Itu tadi dengan cara dipanah. Ya, atau dengan cara menikamnya. Ya. Melukainya bagian manapun dari hewan tersebut yang bisa mempercepat kematiannya. Dan itu halal dimakan. Nah, itu pembahasan yang ketiga. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani, wa zakatul janini zakatu ummih. Ini pembahasan yang keempat. Tentang janin dalam perut hewan sembelihan. Misal yang disembelih adalah hewan betina. Dan ternyata dia lagi bunting. Bagaimana ini? Ya. Maka jemaah rahimakumullah, kalau didapati janin yang ada dalam perut induknya dalam keadaan mati, maka itu halal dimakan. Loh, kan belum disembelih. Sembelihannya adalah dengan menyembelih induknya tadi. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, zakatuhu zakatu ummi. Sembelihannya janin tadi adalah dengan sembelihan induknya. Tapi kalau didapati janinnya masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, maka harus disembelih lagi. Ya, harus diulangi penyembelihannya. Ya. Kemudian pembahasan yang kelima, wa ma ubina minal hayyi fa huwa maitatun. Setiap bagian yang dipisahkan dari hewan yang hidup, maka bagian tersebut adalah bangkai. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Suka memotong gumpalan lemak yang ada pada unta. Jadi gumpalan lemaknya aja yang diambil. Padahal untanya masih hidup. Atau misal ada orang suka dengan buntut sapi. Buat sop, sop buntut. Ya, tapi dia gak ingin menyembelih sapinya. Sapi cuma satu-satunya. Ya, tapi dia lagi pengen banget buntut sapi. Atau istrinya ngidam gitu buntut sapi. Akhirnya dia potong buntut sapinya itu. Kan sapi kalau dipotong buntutnya gak mati. Ya. Dalam keadaan sapinya masih hidup. Walaupun baca bismillah, bismillah. Terputus buntutnya. Ah, nanti juga tumbuh lagi kan ini sapi sehat misal. Ini gak boleh. Buntut yang tadi berhasil dipotong atau diputus, walaupun dengan menyebut nama Allah, hukumnya bangkai. Karena hewannya itu masih hidup. Dan ini termasuk bentuk menyiksa hewan yang dilarang di dalam Islam. Ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fama quti'a minha fahuwa maitatun." Apa yang terpotong dari hewan ternak sementara hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, maka bagian yang terpotong dari hewan itu adalah bangkai. Gitu ya. Nah, gak boleh. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah, wa tahillu maitatani wa damani. Dihalalkan dua bangkai dan dua jenis darah. Dua bangkai adalah as-samak wal jarad, yakni ikan dan belalang. Sedangkan dua darah yang halal adalah al-kabid wat-tihal, hati dan limpa. Ya, ini berdasarkan hadis ya. Uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Pada asalnya bangkai itu haram dan najis. Tapi ada yang dikecualikan, yaitu ikan dan belalang. Ya, karena memang dua binatang ini, ikan dan belalang, tidak ada darah yang memancar. Enggak butuh penyembelihan. Iya kan? Jadi kalau dapati ikan dalam kondisi sudah mati, halal dimakan. Iya, demikian juga dengan belalang. Iya, mendapati belalang seperti hadis Ibnu Abi Aufa, dia berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarad." Kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali peperangan. Tapi yang namanya kondisi perang ya, enggak mudah mendapatkan makanan. Beliau menceritakan, apa yang kami makan ketika itu? Kami memakan belalang. Ya, jadi belalang, apalagi yang besar ya, kan belalang gak semuanya kecil. Banyak yang gede-gede juga, ada dagingnya. Itu termasuk hewan yang halal dimakan, kalau suka. Ya, yang namanya halal itu bukan berarti harus dimakan. Ya, kalau halal gak suka, ya enggak tercela dia enggak memakannya. Iya, relatif kesukaan orang beda-beda. Nah, jadi jangan salah memahami kalau dikatakan, "Oh, ini halal." Tapi orang enggak mau makan. "Wah, kamu ini berlebihan." Ya, enggak mau makan sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Selama dia tidak mengharamkannya, maka dia tidak tercela. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammad damani," adapun dua darah yang halal adalah al-kabid, hati, wattihal dan limpa. Naam. Adapun darah yang dialirkan yang disebut marus itu haram. Sudah berlalu pembahasannya. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah, "Wa tahillul maitah lil mudtar." Ya. Wa tahillu al-maitatu lil mudtarri. Bangkai dalam kondisi kritis, kitanya seseorang dalam kondisi darurat kritis, kalau enggak makan dia mati kepayahan sekali, maka boleh bagi dia makan bangkai. Bangkai itu bukan berarti sudah jijik, bau, enggak ya. Nah, yang namanya bangkai itu, ya tadi hewan mati dengan sendirinya tanpa proses penyembelihan. Ya. Lagi kelaparan, terus tiba-tiba dia mendapati apa seekor rusa yang mati, Okay. Dan dia tahu ini matinya baru aja karena badannya masih hangat. Mungkin matinya karena diterkam binatang buas atau karena berkelahi atau yang lainnya. Iya. Ini bangkai, tapi dia enggak bau karena masih baru. Dikatakan bangkai adalah dalam Islam sesuatu apa sesuatu hewan yang mati tanpa disembelih, itu bangkai. Tapi kalau bahasa kita ketika disebut bangkai selalu identik dengan sesuatu yang jijik, sudah membusuk, bau, itu bangkai, padahal bukan. Jadi jangan salah paham. Kok bangkai dihalalkan? Apa ada yang mau makan bangkai? Ya banyak. Ya, kadang orang enggak peduli. Selagi masih seger walaupun enggak disembelih mereka mau makannya. Nah, halal tapi dalam kondisi tertentu, yaitu dalam kondisi mudtor, terpaksa. Ya, kondisinya dia kelaparan yang sangat, enggak ada makanan lain kecuali itu. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan illa madturirtum ilaihi, kecuali jika kalian dalam keadaan terpaksa. Nah, jadi lapar banget, enggak ada makanan apa-apa, tiba-tiba ada daging ya yang masih segar walaupun matinya karena diterkam binatang buas, ada sisa-sisa, maka itu halal. Cuma dihalalkan bagi orang tersebut seukuran yang dapat mengatasi kondisi kritisnya dia, kelaparannya dia. Enggak boleh lebih dari itu. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hal-hal yang terkait dengan apa? Az-zabh, penyembelihan. Ya. Selanjutnya bab ziyafah. Bab menjamu tamu. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu 'ala man wajada ma yuqribihi man nazala min ad-duyuf ay yaf'ala dzalik. Siapa yang memiliki sesuatu untuk menjamu tamu yang mengunjunginya, maka ia wajib menjamunya. Wa haddu dhiyafati ila thalathati ayyamin. Dan batasan bertamu itu adalah 3 hari. Wa ma kana wara'a dzalika fasadaqatun. Adapun kalau ada orang tetap nginep padahal sudah 3 hari lebih, maka itu terhitung sedekah. Wa la yahillu lidh-dhaifi ay yathwi 'indahu hatta yahrijahu. Tidak dibolehkan bagi tamu untuk berdiam diri di rumah pemilik rumah, udah lebih dari 3 hari masih betah aja di situ, sehingga yang punya rumah merasa terbebani. Ya, ini tidak halal. Tamu juga harus tahu, harus pengertian, udah berapa lama dia di situ. Dikatakan hak bertamu itu hanya 3 hari. Nah, wa idza lam yaf'al al-qadir 'ala adh-dhiyafati ma yajib 'alayh. Nah, sekarang gimana kalau ada orang bertamu tapi si tuan rumah tidak memberikan jamuan padahal dia mampu menjamunya? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza lam yaf'al al-qadir 'ala adh-dhiyafati ma yajib 'alayh, apabila seseorang yang mampu memberikan jamuan tapi dia tidak memberikan jamuan padahal wajib atasnya, ya, kana lidhaifi ay ya'khudha min malihi biqadri qirahu, maka si tamu boleh mengambil ya, dari harta tuan rumah atau makanan, ya sebatas apa kebutuhannya. Nah ini jemaah rahimakumullah, aturan yang ada di dalam Islam bahwa orang itu mempunyai hak. Tuan rumah punya hak, tamu juga punya hak. Gitu ya. Nah, ini dalilnya apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani, di antaranya adalah hadis dari Uqbah bin Amir. Hadis dari Uqbah bin Amir yang disebutkan di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, innaka tab'atsuna fananzilu biqaumin la yaqruna, fama tara?" Kata Uqbah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami untuk satu datang kepada satu kaum." Jadi Nabi kadang mengutus beberapa orang sahabat untuk satu keperluan. Nah, di antaranya Uqbah pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Uqbah, "Kami singgah di satu kaum. Ternyata kaum yang kami singgahi itu mereka tidak menjamu kami." Iya. Enggak mau menjamu. "Fama tara?" Bagaimana menurutmu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi faqbalu." Apabila kalian singgah pada satu kaum lalu mereka menyuguhkan kepada kalian sesuatu yang layak, maka terima. Jadi kalau bertamu disuguhi sesuatu, ya terima. Jangan kemudian, "Oh apaan ini, ya saya gak suka ginian, minta yang lain, mesen." Nah, gak boleh kayak gitu, ngelunjak ini namanya. Ya kalau disuguhi dan suguhannya itu sesuatu yang layak, kata Nabi, "Faqbalu," terimalah. "Fa in lam yaf'alu," nah ini kalau tuan rumahnya mereka enggak apa menjamu kalian padahal mereka adalah orang yang mampu, dicuekin ya, padahal tamunya dalam keadaan lapar dari jalan belum makan atau keausan air pun enggak disuguhin, kata Nabi, "Fakhudhu minhum haqq dhaif alladhi yanbaghi lahum." Nah lihat, Nabi membolehkan ambil dari mereka hak tamu yang sepatutnya. Misal tamu kausan, enggak disuguhin air, tapi di situ ada aqua gelas, diaus, ambil aja. Ya, ambil aqua gelasnya terus dia minum. Karena dia memang kausan dan dia bertamu di situ. Ini boleh. Gitu ya. Tapi jangan berlebihan. Buka-buka kulkas ya. Kemudian dia minum apapun yang ada di kulkas itu. Ya. Nah jadi ini kesalahan si tuan rumah. Ya. Karena dia tidak mau menjamu tamu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan kemuliaan akhlak dengan keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nabi mengkaitkan akhlakul karimah, di antaranya memuliakan tamu, dengan kesempurnaan iman. Artinya orang yang tidak memuliakan tamu berarti belum sempurna keimanannya. Karena orang yang beriman dengan sungguh-sungguh sempurna keimanannya, akan terrealisasi dengan akhlak. Di antaranya, kalau ada tamu dia muliakan. Ya. Dan Nabi menyuruh untuk memuliakan tamu. Ya, fal yukrim dhaifahu jaizatahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya dengan bagiannya. Kemudian para sahabat tanya, apa bagiannya tamu ya Rasulullah? Kata beliau, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam, dan tamu itu adalah 3 hari. Batasan bertamu, ya. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah, dan selebihnya adalah sedekah. Wa la yahillu lahu ayyathwi 'indahu hatta ihrijah, dan tidak dibolehkan bagi tamu tadi untuk terus menerus menetap di rumah itu sehingga si tuan rumah merasa terbebani. Iya, masya Allah, ini agama yang adil, diperintahkan untuk menunaikan hak. Ada hak tuan rumah, ada hak tamu, begitu ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama hukum menjamu tamu. Ya, maka menurut pendapat yang terkuat wajib. Kewajiban menjamu tamu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Dhaifi wajibatun 'ala kulli muslimin. Satu malam bagi tamu wajib atas setiap muslim. Artinya kalau tamu mau itu mau menginap dan dia mempunyai tempat yang lapang, wajib menyediakan tempat. Fa in asbaha bi fina'ihi mahruman kana dainan lahu 'alaih. Ya. Jika sang tamu tinggal hingga keesokan harinya dengan kekosongan, ya, enggak mendapatkan apapun, maka hal tersebut menjadi hutang tuan rumah baginya. Masalah jadi ngutang kalau ada tamu tapi enggak dilayani. Iya. Insya'a tabahu wa insya'a tarakah. Si tamu tadi kalau mau dia bisa memintanya, kalau tidak mau dia juga bisa meninggalkannya. Ini hadis sanadnya sahih dan dijadikan dalil bahwa menjamu tamu hukumnya wajib. Nah, apalagi kalau tamu itu adalah orang yang saleh. Ya. Orang yang saleh. Bahkan boleh bagi seseorang untuk mengundang orang-orang yang bertakwa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Jangan engkau berteman melainkan dengan orang yang beriman, orang yang baik, orang yang bertakwa. Ya. Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita punya makanan lebih, kita undang seseorang untuk makan bersama kita di rumah. Dan ini kebiasaan salafus salih. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga bagi tamu. Ya. Kalau dia sudah bertamu, dijamu dengan baik, dikasih makanan, dikasih minuman, dia puas dengan pelayanannya, maka jangan lupa untuk mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk si tuan rumah. Ya. Mendoakan kebaikan untuk si tuan rumah. Nah, sebagai bentuk balas budi kita kepada dia. Seperti mendoakan dengan mengatakan Allahumma gfir lahu, ya, atau Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum, atau Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, ya, didoakan dengan doa-doa kebaikan seperti itu. Kemudian kata Imam Syaukani selanjutnya, wa yahrumu aklu ta'amil ghair bighairi idzni. Wa min dzalika halbu mashiyatihi wa akhdhu samaratihi wa zara'ihi. La yajuzu illa biizni. Diharamkan memakan makanan milik orang lain tanpa izinnya. Iya. Jadi ada di rumah orang, asalnya ada makanan apapun itu jangan dimakan langsung, kecuali setelah mendapatkan izin dari tuan rumah. Apalagi tuan rumah mengatakan, jangan sungkan-sungkan ya. Kalau mau apa-apa, ambil aja sendiri. Misal. Nah, itu izin. Tapi, kalau tidak ada, apalagi sudah ada suguhan khusus, jangan kemudian dia mengambil milik tuan rumah tanpa izinnya. Nah, ini kalau di zaman dulu, seperti di antara yang diharamkan adalah memerah susu ternak orang tersebut. Ya, lagi bertamu yang tuan rumah punya ternak sapi. Wah, masya Allah, ini sapinya banyak sekali ya. Ya, terus yang punya rumahnya nggak ada, lagi pergi ke satu tempat, ditinggalkan, dia pun memerah susu. Ya, terus dia minum. Nah, walaupun ini jarang. Ya, kalau di zaman kita, ya bisa saja seseorang bertamu ke petani sapi, nggak boleh. Begitu juga kalau bertamu ke petani kebun, misal, wa akhdhu samaratihi wa zara'ih, nggak boleh dia mengambil buah dan hasil ladangnya. Ya, bertamu terus main-main ke kebun. Wah, di kebunnya ada pohon anggur, ada pohon mangga, atau ada pohon lainnya yang dia sukai. Main petik aja buah-buahnya itu. Ini gak boleh. Karena harta seorang muslim terhadap muslim yang lainnya pada asalnya adalah haram. Ya. Naam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Makanan termasuk harta. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, khutbah yang sering kita dengar. Nah, itu secara umum. Illa ay yakuna muhtajan ila dzalik. Ya, kecuali jika dia benar-benar membutuhkannya. Falyunadi sahibal ibil awil haid. Maka dia memanggil si pemilik ternak atau si pemilik kebun. Ya, dia panggil. Fa'in ajabahu. Kalau pemiliknya menyaut, ya berarti dia mengizinkan. Boleh kita minum, kita perah sapinya, kita perah hewan apa susu hewan ternaknya, sekedar untuk mencukupi kebutuhan kita karena haus misal, atau sekedar ingin mencicipi. Wa illa falyashrab wal ya'kul ghaira muttakhidin khubnah. Tapi kalau tidak, ya, maka kalau dia memang betul-betul membutuhkannya, lagi keausan, lagi kelaparan, boleh dia tetap mengambilnya, tapi jangan dijadikan sebagai bawaan. Wah, dibungkus, ada yang ditaruh di sakunya, apalagi minta tempat, ya, mau dibawa buat oleh-oleh. Nah, ini gak boleh. Ya, kalau dia betul-betul butuh karena kehausan atau kelaparan, dia boleh mengambilnya sebatas untuk mencukupi kebutuhannya, tapi jangan dijadikan untuk bawaan pulang. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, terdapat hadis-hadis yang mendukung hal tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, kita masuk kepada bab adabul akli, adab makan. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yushra'u lil akil at-tasmiyah. Disyariatkan bagi siapa saja yang mau makan untuk menyebut nama Allah, bismillah. Berdasarkan hadis, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Nabi-nabi mengajarkannya hanya bismillah. Apabila salah seorang di antara kalian makan sesuatu, ucapkan bismillah. Terus kalau lupa, ingat di tengah-tengah, maka ucapkan tambahan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Gitu ya. Nah, dan banyak manfaatnya, di antaranya agar apa yang kita makan diberkahi oleh Allah, kemudian agar syaitan tidak ikut makan. Karena sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, idza dakhala rajulu baitahu, kalau seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk, ya, begitu juga dia menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan akan berkata, la babita lakum wala asya. Syaitan bilang ke temannya, kalian gak punya tempat nginep dan juga gak bisa ikut makan. Soalnya apa? Dia baca bismillah. Nah, ini disyariatkan masuk rumah, mau makan, sebut nama Allah. Ya. Karena inna syaitana la yastahillu ta'ama alladhi lam yudhkar ismullah alaih. Sesungguhnya syaitan akan menyantap makanan yang tidak disebutkan nama Allah pada makanan tersebut. Nah, kemudian kata Imam Asy-Syaukani, ya, membaca tasmiyah bismillah, mau makan, mau minum, wal aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Ini jelas. Nabi bersabda, la ya'kulu ahadukum bishimalih, jangan salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kiri. Ya, jangan gaya-gayaan. Ya, tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang garpu misal. Atau tangan kanan megang pisau, tangan kiri megang garpu, makan steak, motong pakai tangan kanan, yang masuk ke mulut pakai tangan kiri. Ini dilarang. Wala yashrabu bishimalih, dan minum juga jangan pakai tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih. Kenapa dilarang? Karena menyerupai syaitan. Syaitan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Diingatkan. Apakah itu teman kita, kerabat kita, apalagi anak kita. Tegur. Nah, kadang sebagian orang juga gayanya seperti itu, megang botol mau minum, botol dipegang tangan kiri, tangan kanannya cuma buat ngebuka tutup botol. Habis itu minumnya pakai tangan kiri. Sama seperti tadi, tangan kanan memegang pisau hanya untuk memotong daging, tapi yang dimasukkan ke mulut menggunakannya tangan kiri. Kan. Yang ketiga, kata Imam Asy-Syaukani, wa min hafitay ta'am la min wasatih. Ya. Makan dari bagian pinggir. Ini kalau makan jamaah atau juga makan pakai tempat yang lebar, dari pinggir, bukan dari bagian tengahnya. Karena Nabi SAW bersabda, al-barakatu tanzilu fi wasatu ta'am. Fakulu min hafiyatih, wa la ta'kulu min wasatih. Ya. Dalam lafaz yang lain, idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'la safhah. Safhah. Walakin liya'kul min asfaliha, fa innal barakata tanzilu min a'laha. Kata Nabi, makanlah ya dari pinggirannya, jangan mulai makan dari bagian tengah. Ya. Ini adab. Kalau memang butuh lauk, ya lauknya dibawa ke pinggir. Kalau memang lauknya itu ada di tengah. Atau butuh kuah. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa mimma yalihi, makan makanan yang paling dekat. Ya. Disebutkan dalam hadis Umar bin Abi Salamah. Ya, dia menceritakan bahwa dulu dia masih kecil berada di kamar Nabi, ikut makan bareng. Terus tangannya kesana kemari. Iya. Tangannya kesana kemari. Nabi tegur, ya gulam, sammillah. Wahai anak kecil, sebut nama Allah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik. Dan makanlah makanan yang paling dekat kepadamu. Nabi mengajarkan kepada anak kecil adab. Begitu juga kita. Ketika makan bersama anak, kita dapati anak-anak, namanya anak-anak, kadang melanggar, kadang enggak peduli, pokoknya dia pengen sesuatu yang dia inginkan. Ya, akhirnya tangannya ke sana kemari. Diingatkan. Wa yal'aqu asabi'ahu was-sahfah. Selanjutnya menjilati jari-jemari. Ya. Karena kita enggak tahu barokah itu ada di mana. Iya. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Ya. Karena kalian tidak mengetahui pada makanan kalian itu yang mana yang mengandung barokah. Bisa jadi yang mengandung barokah adalah yang melekat di tangan tapi malah udah dicuci duluan di wastafel. Gitu ya. Naam. Tapi ini kalau makannya pakai tangan. Iya. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu." Kalau salah seorang di antara kalian makan, jangan langsung dibersihin tangannya. Hatta yal'aqaha, sampai dijilati dulu jari jemarinya. Au yul'iqaha, atau menjilatkannya ke orang lain. Ya, ini termasuk keharmonisan rumah tangga Nabi, ya, menjilati jari yang di apa setelah makan, ya, jadi menjilati jari yang kotor bekas makan tadi, ini tangan istrinya, ya, atau mungkin kalau kita masih apa agak risih mengamalkan hal ini. Iya. Padahal itu adalah perkara yang sunnah. Tapi ingat juga dalam mengamalkan sunnah, jangan sampai orang lain terfitnah. Apalagi di sini kata Imam Asy-Syaukani, bukan cuma tangan yang dijilati, tapi juga sohfah, nampannya juga, piringnya juga dijilat. Wah, ini kalau kita amalkan lagi makan di restoran, ya, hotel bintang 5, tapi habis itu ngejilatin, kemudian apa, terdengar suara ngejilatnya, habis itu piringnya diangkat, kemudian dijilatin juga. Akhirnya orang mengarahkan pandangan semua ke dia. Dia malah marah-marah. Kenapa kalian? Ini sunnah tau. Nah. Ya. Ada tempatnya. Amalan yang sunnah, kalau mengakibatkan orang menjauh dari kita atau malah terfitnah, ya, maka kita menunda pengamalan sunnah. Bukan kita tinggalkan, kita tunda, lain kesempatan. Ya. Nah, kalau memungkinkan untuk menampakkannya lalu menjelaskannya, karena sudah akrab, ya, dekat hubungannya, dan kemungkinan besar dia akan terima penjelasan, maka lakukan. Ini termasuk bagian dari syiar dan dakwah. Naam. Barakallahu fiikum. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani, walhamdu indal faragh waddu'a, mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan. Masya Allah, mensyukuri nikmat. Ya, dan Nabi bersabda dalam hadis Mu'al ibn Anas, man akala ta'aman faqala, barang siapa yang selesai makan dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca itu yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberiku rezeki tanpa ada daya dan upaya dariku. Apa keutamaannya? Udah makan, perut kenyang, enak, baca doa ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Dapat keutamaan pengampunan dosa. Ya. Masya Allah, gitu ya. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani selanjutnya, wala ya'kulu muttaki'an, jangan makan sambil bersandar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi berkata, amma ana fala akulu muttaki'an, adapun aku tidak makan sambil bersandar. Iya, makan enggak sambil bersandar. Bersandar yang bagaimana? Ada dua bentuk. Ada yang bersandar dengan punggungnya. Ya, makan sambil nyender gitu. Atau yang kedua, sambil bersandar dengan telapak tangannya. Ya, seperti kebiasaan sebagian orang ya, orang Arab itu kalau biasa di majlis sambil duduk-duduk di bawah, terus apa, tangannya bersandar ke bantalan khusus, makan sambil bersandar begitu. Yang jelas, jamaah rahimakumullah, Islam tidak menyukai sikap atau gaya-gaya yang menunjukkan apa, kesombongan atau yang kurang beradab, ya. Makanya yang dicintai dan disukai adalah penampilan yang mencocoki sunnah, penuh dengan ketawaduan, ya, bukan justru sikap-sikap yang menunjukkan kebesaran, ya, seperti Nabi melarang kita makan, ya, yang terbuat piring atau gelas atau aksesoris lainnya dari emas atau dari perak. Ya, demikian juga dengan hal ini. Karena makan sambil bersandar seperti itu, ya, menunjukkan sikap yang kurang sopan, menunjukkan kesombongan. Nah ini selesai Kitabul At'imah. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan memasuki Kitabul Asyribah, ya. Asyribah, ya, Kitabul Asyribah. Ini tentang minuman. Demikian. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.